Dan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Al-Maidah ayat yang ke-3. Jika kita diberikan ucapan selamat dengan hari rayanya, maka kita tidak boleh menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita dan bukan pula hari raya yang diridhoi oleh Allah, dan memenuhi undangannya pun haram. Diterjemahkan oleh Ustaz Abu Hamzah Al-Athari secara ringkas dari kitab Ijabatul Mufidah wa Tawjihat Syadidah karya Muhammad bin Nafir Al-Uraini. Ini hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim. Jadi tidak boleh mengucapkan hal tersebut. Memenuhi undangannya pun tidak boleh. Demikian juga MUI. Mereka memfatwakan haramnya berdoa bersama, doa bersama dengan non-muslim, ya, di dalam keputusan-keputusan MUI, ya, ada beberapa poin di situ. Di antaranya adalah dalam doa bersama, yang mana doa bersama ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama dan berdoa di satu tempat yang di situ terdiri dari orang muslim dan orang kafir. Dan kemudian seorang muslim yang membacakan doa bersama tersebut, ini tidak boleh. Atau doa tersebut dipimpin oleh seorang non muslim kemudian yang lainnya mengamini, ini juga tidak boleh. Atau doa tersebut dipimpin oleh masing-masing tokoh agamanya. Jadi bergiliran. Ini juga tidak boleh. Dan yang lain-lainnya ada 6 bentuk, ya, walaupun di situ memang ada yang keliru. Nah, ini di dalam kita atau di masyarakat kita yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, ya. Nah, ketika mereka merayakan hari raya, kemudian ada orang tokoh-tokoh muslim yang ikut merayakan hari raya mereka, ini tidak terlepas daripada mengucapkan selamat dan doa bersama. Maka pentingnya hal ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang tidak benar, yang tidak benar. Toleransi ya silahkan saja, ya, bagimu agama kamu, bagi kita agama kita. Tidak perlu kita kemudian ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat dan seterusnya. Wah, bagaimana ini, pimpinan saya Kristen, ya terserah iman Bapak. Kalau iman Bapak kuat, ya. Nah, kalau tidak ya. Nah. Demikian pedoman dan yang atau nasihat yang disampaikan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid. Kita masih membaca keterangan hadis Nam Aisyah radhiyallahu anha lama nuzila bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadiru ma sana'u wa la'alla dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya ayyutakhadha masjidan akhrajahu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat maut, Nabi menutupkan kainnya di atas wajahnya. Maka apabila Nabi kepayahan dengan sebab kain tersebut, Nabi membukakannya dari wajahnya. Seraya Nabi mengatakan dalam keadaan seperti itu, laknat Allah atas orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan Nabi memperingatkan terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Seandainya bukan karena hal itu, sungguh akan ditampakkan kuburan Nabi. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan masjid. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, kita sampai kepada qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadis. Naam. Qala al-Qurtubi fi ma'na hadzal hadis, berkata al-Imam al-Qurtubi, makna hadis ini, pada makna hadis ini, wa kullu dzalika liqad'i dari'atil mu'addiyati ila ibadati man fiha. Kama kana sababu fi ibadatul asnam intaha. Dan semua itu, wa kullu dhalika, dan semua hal itu, nah, adalah untuk memutus wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada mengibadahi orang yang ada dalam kubur. Sebagaimana ada sebab dan sebab di dalam dan di ibadahnya patung-patung itu. Nah, jadi makna hadis yang sudah dibaca tadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi, nah, bahwasanya semua hal tersebut, yaitu tidak ditampakkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kuburan umum, dan kemudian laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan ini semua adalah untuk memutus wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada mengibadahi orang yang ada dalam kubur tersebut atau penghuni kubur itu. Ya, nah, sebagaimana merupakan sebab di ibadahnya patung-patung tersebut. Ibla farqa baina ibadati al-qabri wa man fihi wa ibadati sunan. Dan karena tidak ada perbedaan antara mengibadahi kuburan dan mengibadahi penghuni kubur atau orang yang ada di dalamnya dan mengibadahi patung. Ya, tidak ada bedanya antara mengibadahi kuburan dan mengibadahi orang yang patung penghuni kubur dan mengibadahi patung. Wa ta'ammal qala Allah ta'ala an nabiyyi Yusuf ibni Ya'qub haitsu qala, dan perhatikanlah firman Allah ta'ala tentang nabinya Yusuf bin Ya'qub, dan ketika mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub, tidaklah kami, dan tidaklah sekali-kali kami akan menyekutukan Allah dan dengan sesuatu pun. Nafiratun fisiyatun nafi ta'umu kulla syirkin. Namun syai'in adalah bentuk nafiran, Mungkin itu kosong atau sepi dari al. Ya. Ini bentuk nakiran dan fisi atau naki dalam bentuk penafian, dalam bentuk dan penafian. Maka maknanya adalah ta'ummu kulla syirkin. Maknanya adalah meliputi segala kesyirikan. Maka na tidaklah. Ya. Di sini adalah bentuk penafian. Tidaklah dan ada bagi kami bahwasanya kami akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Aman. Jadi bentuk kesyirikan apapun ataupun bentuk peribadahan dan kepada siapapun kepada selain Allah, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Apakah yang diibadah itu kuburan ataukah patung ataukah pohon ataukah batu ataukah tempat-tempat keramat ataupun yang lainnya. Aman. Itu merupakan kesyirikan. Qauluhu walau la dzalik. Nah, disebutkan di dalam hadis walau la dzalik dan seandainya bukan karena hal itu, ai maka ma yudzaru min ittikhadhi qabri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masjida la ubriza qabruhu wa ju'ila ma kuburi sahabatil ladzina kanat kuburuhum fil baqiyah. Seandainya bukan karena hal itu, yaitu apa-apa yang diperingatkan atau apa-apa yang dikhawatirkan, maka nahih dari apa-apa yang dikhawatirkan min ittikhadhi qabri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masjid, berupa dijadikannya kuburan nabi sebagai masjid, la ubriza qabri, sungguh akan ditampakkan kuburan nabi tersebut. Jadi seandainya nabi tidak memperingatkan akan hal ini, ya, tidak dikhawatirkan kuburan nabi itu dijadikan sebagai masjid, dan maka sungguh kuburan nabi ini akan ditampakkan, tidak dikubur di dalam kamarnya Aisyah. Aman. Wajilama kuburi sahabat, dan akan dijadikan kuburan nabi bersama-sama kuburan para sahabat alladzina kanat kuburuhum fi Baqi', yang ada kuburan para sahabat tersebut di kuburan umum Baqi'. Jangan. Jadi ini khusus, ya, dikuburnya nabi di tempat di mana nabi meninggal, ini adalah kekhususan. Ya, pertama hal itu, kemudian firman apa hadis enam yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dikuburkan di mana dia meninggal. Ya, nah, sebagaimana sudah berlalu hal ini. Enam. Dan kalau begitu, seandainya di antara kaum muslimin ada yang meninggal dunia, dan itu dikuburkan di tempat yang umum. Ya, dikuburkan di tempat yang umum, itu di kuburan umum. Ya, jangan dikuburkan di tempat tertentu, karena itu kelak kemudian hari akan mengundang, dan akan mengundang persepsi bahwasanya orang tersebut atau kuburan itu mempunyai keistimewaan, sehingga dikuburkan di tempat tertentu. Kalau sudah demikian, maka nantinya akan diagungkan, akan diibadahi, akan dikeramatkan. Nah, qalu wara annahu khasya ayyutakhadha masjidan. Perkataannya hanya saja dikhawatirkan dijadikan masjid, riya bi fathil kha wa dhamha. Diriwayatkan dengan memfathah dan mendomahnya. Jadi ada riwayat khosya, ada juga khusya. Ada riwayat difathah nya kho, ada juga riwayat didomah kho nya jadi khu. Fa'alal fathi yakunu huwa alladhi khosya dhalika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka kalau menurut riwayat fathah khoknya, yakunu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa takut terhadap yang demikian. Itulah khasyah, berarti yang merasa takut dijadikan kuburannya sebagai masjid itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amarahum ayyadtanuhu fi makan alladhi kuburatuhu. Dan Nabi memerintahkan mereka, memerintahkan para sahabat agar mereka menguburkan Nabi di tempat yang Nabi meninggal padanya. Walariyatibam yang tamal ayakuna sahabatul mulladhi makhafu ayakwa zalika min ba'di ummah. Dan menurut riwayat Dhamma, menurut riwayat khoknya yang di Dhamma, khusya, mungkin bahwasannya ada para sahabat mereka itulah yang merasa ketakutan akan terjadi hal itu, dan akan terjadi hal itu pada sebagian umat ini. Jadi kalau menurut riwayat khusya berarti yang takut, nah, yang merasa khawatir nantinya kuburan Nabi itu dijadikan masjid oleh sebagian umat ini adalah para sahabat yang merasa khawatir. Nah, falam yudriju qabrahu, maka para sahabat mereka tidak memanfaatkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khasyatan ayyata dzalika min ba'dil ummah ghuliyan wa ta'dhiman, karena merasa khawatir akan terjadi yang demikian itu dan pada sebagian umat ini karena dulu karena berlebih-lebihan dan karena mengagungkan terhadap kuburan Nabi. Bima adada wa ada minan nahi wa tahdir minhu wa la'na wa la'ni sa'iri, dan dengan sebab apa yang nampak dan mengulang-ulanginya atau berulangnya larangan dan peringatan dari Nabi atau dari menjadikan kuburan sebagai masjid dan lakna terhadap pelakunya. Jadi karena apa yang nampak pada Nabi, kekhawatiran pada Nabi dan Nabi senantiasa mengulang-ulangi larangan daripada menjadikan masjid di atas kuburan. Demikian juga Nabi senantiasa mengulang-ulang dan bahwasanya Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka para sahabat tidak menampakkan kuburan Nabi. Tidak dikubur di kuburan Nabi. Kalau Qurtubi wali hada balagal muslimuna fi saddi dari'ati fi qabri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Al-Qurtubi, oleh karena ini dan kaum muslimin, para ulama bersungguh-sungguh dalam mencegah, dalam menutup wasilah-wasilah yang akan mengantarkan ke kuburan Nabi kepada gurunya kuburan, kepada guru terhadap kuburan Nabi. Fa'alau hitam turbatihi wasaddu al-madahi ilaiha. Maka mereka, para ulama yang mengerti masalah ini, mereka meninggikan dinding kuburan Nabi dan menutup jalan-jalan masuk atau celah-celah yang menuju ke kuburan Nabi tersebut. Waja'aluha muhaddaqatan biqadrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka menjadikan dinding-dinding tersebut mengelilingi kuburan Nabi. Tsumma khafu ayyattakhadha mawdi'u umma mawdi'u qabri qiblatan idza kana mustaqbilus musallin fatasawwara as-salah ilaiha bi suratil ibadah fabanau jidarain min rukmai qabri asyamaliyai waharufuhuma hatta iltamaya ala zawiyatin musallatatin min nahiyatis shimal hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabri intaha. Kemudian mereka para ulama ini mengkhawatirkan, merasa khawatir dijadikannya kuburan Nabi sebagai arah kiblat. Nah, ketika ada orang yang sholat itu menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi mereka para ulama masih khawatir kalau kuburan Nabi ini dijadikan sebagai arah kiblat. Nah, sehingga tergambar ataupun orang yang sholat tersebut menganggap bahwasannya sholat menghadap ke kuburan Nabi itu merupakan ibadah. Maka mereka para ulama ini, kaum muslimin yang mengerti hal ini, mereka membangun dua dinding dari tiang kuburan yang sebelah utara. Kemudian mereka memalingkan kedua dinding tersebut sehingga kedua dinding tersebut bertemu atas salah satu atas sisi salah satu yang ketiga berbentuk segitiga. Ya, jadi kedua dinding tersebut bertemu pada satu titik, pada satu titik dari di sebelah utara tiang, atau di sebelah utara asyimal, sehingga seseorang tidak ada seorang pun yang mungkin bisa menghadap arah kuburannya. Nah, sehingga tidak memungkinkan seseorang pun dari menghadap ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intaha, selesai perkataan Al-Qurtubi sampai di sini. Ya, nah, barangkali ada yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sempat berkunjung atau berziarah ke kuburan Nabi dan mengetahui, ya, secara pasti bagaimana kubur apa dinding tersebut meliputi kuburan itu. Para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka sangat memperhatikan sekali masalah tauhid, masalah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa tauhid ini. Itu sangat memperhatikan sekali perkara ini. Ya, sehingga celah-celah yang akan mengantarkan, yang akan dipakai jalan oleh orang menuju kepada kesyirikan, mereka berusaha untuk menutupnya. Namun apabila sudah dilakukan usaha, tetapi orang tetap demikian, maka diserahkan pada Allah Azza wa Jalla. Demikian usaha daripada pemerintah Saudi, usaha daripada pemerintah Saudi juga mereka menggelar ataupun menyiapkan polisi-polisi yang menjaga kuburan Nabi, sehingga setiap ada orang yang mendekat ke kuburan Nabi, mereka memperingatkannya. Bahkan kadang sampai terjadi cerita yang lucu, orang Indonesia ataupun tidak mengerti bahasa Arab, karena dari Indonesianya dibekali kalau haji itu datang ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan Nabi, berdoa di situ dan seterusnya. Kemudian sampai sana dia lakukan hal itu dan diperingatkan oleh polisi. Tapi dia tetap maksa. Sampai akhirnya ditendang, dipukul dan seterusnya, dianggap itu adalah karomah. Itu anggap adalah karomah. Atau kadang dianggap, ini adalah balasan saya waktu saya dulu di Indonesia suka nendang-nendang orang, suka mukul-mukul orang, akhirnya dibalas di sana. Padahal itu karena kebodohan dia. Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.